Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaih. Beliau bawakan hadis Umar wa an Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال لا تنسانا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. Kata Umar, aku meminta izin kepada Rasul untuk safar umroh. Beliau mau umroh dan Rasul pun mengizinkan. Kemudian beliau, Rasulullah, sampaikan kepada Umar, jangan lupakan kami wahai saudaraku dalam doamu, jangan lupakan kami dalam doamu, ini doakan kami juga. Kata Umar, kalimat yang dengannya aku sangat bahagia, bahkan itu tidak tertandingi dengan dunia dan seisinya. Ucapan Rasul SAW. Wa fi riwayatin qal asyrikna ya ukhayya fi du'aika. Di riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan beliau katakan hadis hasan sahih, disebutkan dengan lafaz asyrikna, ini sertakan kami wahai saudaraku dalam doamu. Hadis Umar ini padanya terdapat permasalahan doa, atau lebih tepatnya meminta doa, meminta untuk didoakan oleh orang lain, oleh seorang muslim yang lain. Ini terbagi secara umum, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dia meminta doa untuk kemaslahatan keumuman kaum muslimin. Meminta didoakan, tapi untuk kemaslahatan secara umum bagi kaum muslimin. Maka ini boleh dan tidak ada masalah padanya. Seperti yang terjadi di zaman Rasul juga, ketika Rasul khutbah Jumat. Saat itu hari-hari atau masa-masa paceklik berkepanjangan, panas, tidak ada air, tidak ada hujan, banyak ternak mati, gagal panen, jaihah, musibah menimpa umat di masa itu. Maka seseorang menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul. Ya Rasul, banyak yang rugi, banyak ternak mati, gagal panen, ini itu. Fad'ullah an yughithana, maka doakan, berdoalah kepada Allah untuk kami semua muslim, agar Allah turunkan hujan pada kami. Maka kemudian Rasul pun berdoa istisqa di khutbah Jum'ahnya, dan kemudian Allah berikan turun hujan. Maka ini meminta doa, jelas orang ini meminta doa kepada Rasul, doakan ya Rasul. Tapi untuk siapa? Doanya untuk keumuman umat, untuk kemaslahatan semua muslim, tidak hanya dirinya, tapi semua mendapat manfaat dan kemaslahatannya. Ini yang pertama. Yang kedua, meminta doa kepada orang yang saleh. Yang diketahui kesolehannya, diketahui iman, takwa dan istiqomahnya. Namun perhatikan, tujuan dia meminta doa tersebut untuk didoakan, yang dia inginkan agar orang soleh ini mendapat manfaat dari doa tersebut, karena doa ibadah. Itu satu. Kamu mendoakan saudaramu itu ibadah lain lagi, kebaikan lain lagi. Doa itu sendiri ibadah, kamu mendapat pahala mengamalkannya. Kedua, kamu mendoakan saudaramu juga kebaikan, karena dengan itu malaikat akan berkata kepadamu, walaka bimithli, kamu pun mendapat yang serupa bagimu, yang serupa dengan yang kamu mintakan untuk saudaramu. Dan itu kebaikan bagimu yang berdoa. Tujuan dia ini, dia minta didoakan, tapi dalam hatinya niatnya ini agar orang ini mendapat manfaat, mendapat kebaikan, mendapat pahala dengan doanya kepada Allah. Siapa yang mendapat manfaat? Yang minta doa atau yang minta untuk berdoa baginya? Yang berdoa. Yang dimaukan, yang dapat manfaat adalah yang berdoa. Orang yang kamu datangi ini, bagi dia yang meminta untuk didoakan, dia tidak mementingkan dalam artian dia dapat kebaikan atau tidak, itu nomor sekian baginya. Tapi nomor satu dan yang paling utama bagi dia agar orang soleh ini mendapat pahala, mendapat kebaikan dan manfaat dari doanya. Maka yang kedua ini juga boleh, la ba'sabih, tidak mengapa, tidak ada masalah padanya. Kenapa? Karena kamu sedang tidak meminta untuk didoakan demi kemaslahatan pribadimu. Kamu sedang tidak meminta untuk didoakan demi keuntungan pribadi dirimu. Tidak itu, bukan itu yang kedua ini. Tapi seperti tadi, justru yang kamu inginkan orangnya yang dapat manfaat. Orang yang berdoa ini yang mendapat pahala dan kebaikan. Bagian yang ketiga, meminta untuk didoakan dari orang lain demi kepentingan pribadimu, untuk maslahat pribadi, manfaatnya untuk dirimu. Dan bahkan hanya itu yang ada di benakmu, atau hanya itu yang ada di niatmu. Gak ada sama sekali terbesit, gak ada tersirat sedikit pun agar yang kamu datangi ini, orang soleh ini, juga dapat pahala, mendoakan, ibadah, agar dia pulang. Gak ada, mungkin gak dalam benakmu. Satu-satunya yang ada kepentingan pribadimu. Mungkin orang ini mau haji, mau umroh, atau apalah, orang soleh kamu datangi, tolong doakan saya supaya rizki saya lancar, tolong doakan saya supaya dikasih keturunan yang baik, anak-anak saya supaya jadi anak soleh misalnya, tolong doakan saya supaya sembuh saya sakit ini, orang tua saya. Pribadimu murni, gak ada sama sekali terkait kepada orang yang kamu minta untuk berdoa bagimu. Yang ini, naam, sebagian dari ulama membolehkan. Namun, Syekhul Islam rahimahullah dari kejelian beliau menyebutkan, la yambaghi, gak sepatutnya, gak seyogyanya, kalau tujuannya hanya kamu pentingkan manfaat pribadimu. Jika, perhatikan, jika yang kamu pentingkan, yang kamu niatkan murni semata-mata kebaikan atau keuntungan pribadimu. Bahkan Syekhul Islam sebutkan, semacam ini bisa termasuk permintaan yang tercela, termasuk meminta-minta yang tercela, tidak baik minta didoakan orang tapi untuk kepentingan pribadinya. Dalam baiat para sahabat, Rasulullah SAW didik mereka, alla yas'alun nasa syai'a, agar mereka tidak meminta apapun kepada orang lain. Baiat, salah satu poin baiat para sahabat, diminta oleh Rasul, dididik untuk tidak meminta apapun kepada orang lain, umum, termasuk di dalamnya untuk tidak minta didoakan. Kenapa ini menjadi tidak sepatutnya, tidak seyogyanya? Satu tadi, karena kamu hanya mementingkan dirimu, tidak kamu pikirkan keuntungan atau kebaikan bagi yang berdoa. Yang kedua juga ini meminta-minta. Yang ketiga, orang kalau dibuka pintu ini akan lebih nyaman, akan lebih tenang dengan meminta didoakan, sehingga dia sendiri lalai atau bahkan enggan dan tidak mau berdoa kepada Allah, dirinya sendiri. Dia sendiri enggak mau doa kepada Allah. Entah pesimis, entah bagaimana, jelas dia enggak doa. Mencukupkan diri atau merasa lebih yakin, merasa lebih tenang kalau didoakan orang soleh, minta didoakan, tolong didoakan saya. Dan ini keliru besar, karena doa ibadah yang agung yang Allah cintai, dan Allah perintahkan kepada hambanya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rob kalian berkata, doalah kalian kepadaku, mintalah, pasti aku akan kabulkan, aku ijabah. Maka doa itu ibadah. Kita sendiri masing-masing harus ibadah kepada Allah. Allah mencela orang-orang kufar, musyrikin, karena tidak mau dan enggan meminta doa kepada Allah. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang congkak, tidak mau ibadah, yakni tidak mau doa kepadaku, akan dijerumuskan ke dalam jahannam kelak dalam keadaan hina. Maka yang lebih penting dan jauh lebih penting, doamu sendiri kepada Allah. Karena ini ibadahmu kepada Allah. Kamu sedang menghadapi masalah, kamu sedang mendapat cobaan, menghadapi ujian berat, sakit, kerugian, dicoba, diuji pada anaknya, istrinya, atau entah apa saja. Doalah, mintalah kepada Allah yang maha dekat, maha mendengar hambanya. Doa, minta kepada Allah. Itu yang lebih utama. Itu yang jauh lebih penting. Boleh kamu meminta didoakan oleh orang soleh tadi, titip, doakan saya. Labas. Tapi jangan dianggap itu yang lebih utama. Sementara kamunya sendiri kurang hubunganmu dengan Allah. Tidak ada doa dan kesungguh-sungguhan kamu meminta kepada Allah. Keliru besar. Doalah kepada Allah. Sebagian orang ditipu oleh syaitan agar terharamkan dari ibadah mulia ini, doa, dengan syubhat. Dirancuhkan, dibisikkan padanya, itu kan kalau dia itu orang soleh, orang alim, wali, dikabulkan doanya, kedudukannya tinggi di sisi Allah. Lah kamu ini orang kan banyak dosa, kamu ini berlumuran maksiat gini, bagaimana Allah kabulkan doamu? Dibuat pesimis dari doa, padahal itu ibadah. Sangkaan yang salah dari seorang hamba. Ini yang keberapa? Sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, bisa-bisa menyeret dan menjatuhkan orang lain kepada ghurur wal ujub bin nafs, bangga diri, lupa diri. Apalagi kalau jadi tumpuan dan tujuan banyak orang, semua kepadanya datang, doakan saya, tolong anak saya sakit, sudah keluar, yang lainnya datang masuk, doakan supaya rezeki saya lancar, keluar masuk yang berikutnya, doakan jabatan saya naik, doakan, semua kepada dia. Dan terus dan sering, bisa-bisa orang ini akan tertipu pada dirinya, menganggap, oh, kalau gitu saya ini masya Allah orang soleh, orang berharap doa semua dariku, tinggi sekali keimananku, mungkin mustajab doaku ini, ditunggu dan diminta oleh banyak orang, wali Allah saya ini. Akhirnya dia jadi besar kepala, jadi tertipu dan bangga dengan diri ini. Rusak akhirnya. Jadi takabur, hilang tawadhu'nya. Bisa-bisa kesana dan sangat mungkin. Ini sebab yang keempat. Yang karenanya Syekh Islam sebutkan tadi, tidak sepatutnya dijadikan kebiasaan, dijadikan kebiasaan meminta untuk didoakan oleh orang lain. Tetapi sekali-kali labas kamu tahu itu orang soleh dan dia melakukan ibadah yang mulia, labas, sebagaimana hadis Umar ketika sampaikan, Rasul sampaikan kepadanya, sertakan kami dalam doamu, doakan kami juga, jangan lupakan kami dalam doamu. Maka boleh sekali-kali, yakni kebetulan ini sedang mau berangkat atau apa, tapi tidak menjadi kebiasaanmu dan tidak menjadi terus-menerus. Itu pun tadi, ingatlah, niatkan tujuanmu bukan hanya untuk dirimu doa itu, tapi bahkan yang berdoa ini juga agar mendapat pahala dan kebaikan dengannya. Ini mungkin dikuatkan dengan hadis Uwais Al-Qarni. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, innahu ya'tikum amdadun min ahlil Yaman fihim rajulun yuqalu lahu Uwais. Faman wajadahu minkum falyatlub minhu an yastaghfira lah. Akan datang kelak, dan ini dari tanda kenabian karena Rasul kabarkan sebelum itu terjadi dan terjadi. Akan datang kepada kalian bantuan dari orang-orang Yaman, dari negeri Yaman mereka datang. Di antara mereka ada orang yang namanya Uwais. Uwais Al-Qarni. Maka dari kalian para sahabat yang berjumpa dengannya, mintalah kepadanya untuk dia beristighfar bagimu, untuk doa kepada Allah agar mengampuni dosamu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mendengar hadis ini, maka beliau tanya, orang-orang yang datang dari Yaman, bantuan personil, mereka mujahidin, yang oleh Umar mau dikirim ke Persia untuk jihad fisabilillah di sana. Walhasil dari mereka ini ditanya oleh Umar, ada yang namanya Uwais dari kalian? Siapa yang namanya Uwais Al-Qarni? Mana? Mana Uwais Al-Qarni? Sampai kemudian dijumpai oleh Umar, ketemu Uwais Al-Qarni ini. Maka Umar katakan bahwa Rasulullah katakan begini, kalau kalian temui, minta kepada dia untuk beristighfar bagimu. Maka beliau pun meminta kepadanya untuk beristighfar bagi beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dari tawadhu'nya Uwais pula, Uwais katakan, antum ashabur rasul sallam, kalian kan para sahabat nabi, artinya kalian yang lebih berhak untuk kami minta doa kepada kalian, apalagi ini Umar dijamin surga baginya. Tapi di satu sisi, ya ini tawadhu'nya Uwais, beliau orang yang mustajab doanya. Di sisi lain juga tawadhu'nya Umar yang sudah dipastikan surga baginya, asyra mubasyirun bil jannah, dan banyak keutamaan beliau. Itu pun karena tahu keutamaan yang Rasul sebutkan, tetap beliau ingin menemui Uwais dan meminta istighfar agar beliau berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka ini juga ulama jadikan dalil yang menguatkan tadi bolehnya minta didoakan oleh orang saleh. Tadi kasus-kasus tertentu, makanya sebagian ulama juga menyebutkan tadi kembali kepada permasalahan, jangan itu dijadikan kebiasaan, jangan dijadikan tumpuan segala-galanya, nunggu dan minta didoakan oleh orang saleh. Karena ini kasus pun kalau dilihat kasuistik, artinya satu, orangnya khusus. Makanya Umar gak minta kepada sembarangan orang Yaman yang mau berangkat jihad. Padahal jihad kan juga amalan mulia, perjalanan mereka ini sendiri ibadah. Gak kemudian Umar katakan, doakan saya ya dalam jihadmu, dalam perjalananmu, doakan. Enggak. Tapi karena ada kasus penting, khusus keutamaan Uwais Al-Qarni yang Rasul sebutkan, dia punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain, Rasulullah yang sebutkan, kalau kalian temui, minta kepadanya untuk beristighfar bagimu. Makanya untuk dijadikan dalil secara umum, artinya kalau di bahasa kita dikatakan digebiah uya, pokoknya semua boleh bebas minta doa kepada siapa saja, kurang tepat. Walhasil permasalahannya seperti tadi, bahwa pada intinya pokok yang menjadi landasan utama, tiang, adalah doa kamu sendiri kepada Allah. Itu yang paling penting. Dan Allah cinta, Allah senang hambanya berdoa kepadanya. Sesekali ada orang soleh yang kamu kenal, dia kamu minta titip untuk berdoa bagimu. Maka dengan niat juga agar dia mendapat pahala dan kebaikan dari doa itu maslahatnya, maka seperti yang para ulama sebutkan itu tidak mengapa. Kembali kepada hadis Umar, Umar minta izin untuk umroh. Ada yang menyebutkan dari para muhadditsin bahwa umroh ini nazar Umar ketika di jahiliyah dulu. Beliau bernazar untuk umroh. Kalau selesai menghadapi apa masalahnya. Makanya kemudian beliau meminta izin kepada Rasul SAW dan Rasul izinkan. Oleh karenanya Umar meminta izin, karena kalau itu umroh begitu saja, lainnya orang mau ibadah umroh, gak perlu minta izin ngapain. Tapi karena kaitannya dengan nazar yang hendak beliau tunaikan nazarnya, ya Rasulullah saya nazar dulu ini minta izin untuk melakukan nazar ini. Seperti meminta petunjuk atau arahan dari Rasulullah SAW. Atau sebagian ulama lain mengatakan ini adabnya Umar radhiyallahu an kepada Rasulullah SAW, beradab beliau. Karena ketika orang umroh tentunya akan ghiab, akan hilang beberapa hari, gak akan kelihatan. Biasanya Umar selalu bersama Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul, dakhaltu ana Abu Bakar wa Umar, kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar Umar, aku keluar bersama Abu Bakar Umar, aku kesini bersama Abu. Terus Abu Bakar Umar ini mendampingi Rasul. Nah, kalau beliau tinggal umroh, tentu beberapa hari akan tanya Rasul, akan nyari kemana Umar, ada apa, kemana. Makanya beliau minta izin memberitahu Rasulullah, aku mau berangkat umroh. Itu kemungkinan. Yang kedua, kenapa Umar meminta izin kepada Rasulullah SAW. Di akhir hadis, Umar katakan, kalimah ma yasurruni annali bihad dunia. Ucapan Rasul ini sangat membuatku bahagia. Tidak tertandingi bahkan dengan dunia. Ini Umar ini, maaf ucapan Rasulullah ini sangat membuat Umar senang. Di mana Rasulullah katakan kepadanya, la tansana ya ukhayya min du'ai, jangan lupakan kami wahai saudaraku dalam doamu. Senang sekali Umar dengan ucapan Rasul ini, bahkan seperti beliau katakan lebih daripada dunia. Ini seandainya kalau ditawari kamu dikasih dunia semuanya, hanya itu yang kamu dapati, atau tidak dikasih dunia semuanya ini tapi kamu mendapat ucapan Rasul ini, jangan lupakan kami dalam doamu atau sertakan kami dalam doamu. Umar akan memilih ini, ucapan Rasul ini. Sangat membuat beliau bahagia. Ini karena tentunya ada kepercayaan Rasul kepadanya. Dan berarti pula dianggap sebagai orang soleh. Karena Rasul meminta didoakan, disertakan dalam doanya. Senang sekali Umar, kif tidak senang. Rasul SAW yang berkata, salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa radiyallahu ta'ala anhu wa arullahu. Wa'an Salim ibn Abdillah ibn Umar anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu kana yaqul lirajul idza arada safaran, dari Salim, dari ayahnya. Salim anak dari Abdullah, Abdullah anak dari Umar ibn al-Khattab. Ya, Salim cucunya Umar. Bahwa Abdullah bin Umar, jika ada yang mau safar, temannya atau siapa, muridnya, udnu minni hatta uwaddi'aka kama kana Rasulullah SAW yuwaddi'una. Kata Abdullah, sini, mendekatlah padaku, aku akan lepas kamu dengan doa sebagaimana Rasulullah SAW melepas kami kalau mau safar juga dengan doa. Fayaqulu astaudi'ullahu dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Astaudi'ullah dinak. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanatmu, dan penutup amalanmu. Wa an Abdullah ibnu Yazid al-Khatmi sahabi, hadis kedua serupa dari Abdullah bin Yazid, qala kana Rasulullah idza arada an yuwaddi al-jaysh qala. Kebiasaan Rasul kalau mau melepas pasukan, mau perang, Rasul sampaikan pada mereka, astaudiullah dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Hadithun sahih, rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bi isnadin sahih. Lafadznya sama dengan yang di atas. Astaudiullah, dari wadi'ah. Wadi'ah itu titipan, barang yang dititipkan, sesuatu yang dititipkan. Wadi'ah, astaudiullah, artinya aku titipkan ini di sisi Allah. Apa yang dititipkan? Agamanya, amanatnya, dan penutup amalannya. Sehingga layaknya titipan terjaga, aman. Ya kalau dalam perkara dunia misalnya, kamu titipkan barang-barang berhargamu di apa namanya, locker apa namanya itu, biasanya bank-bank besar. Kalau orang punya intan, permata atau apa, walhasil dititipkan uang kamu, kamu titipkan di bank, mungkin ratusan juta, mungkin miliaran. Tujuannya supaya aman, kamu pun tenang. Insya Allah tidak akan hilang di situ. Nah, perkara dunia. Nah, ini demikian didoakan agar dia dititipkan kepada Allah agamanya, agar agamanya tetap terjaga. Begitu pula amanatnya dan penutup amalannya. Yang pertama agamanya, karena itu yang paling penting dan pokok utama. Masyaallah taufik. Segala kebaikan hamba sumbernya dari agamanya. Jika agamanya terjaga dengan baik, dan akan terjaga dengan baik jika itu dititipkan kepada Allah. Allah yang jaga, Allah yang jamin. Kenapa agamanya dititipkan kepada Allah? Ini orang mau safar atau mau perang. Ya, ini secara umum mau pergi jauh, mau safar. Sebagian ulama sebutkan karena namanya safar, orang dalam perjalanan layaknya musafir akan capek, letih, yang dengan itu bisa membuat orang itu malas atau turun semangatnya dalam amal ibadahnya. Malas sholatnya, asal-asalan, dengan alasan capek, tahap, berat, kayaknya berkurang keagamaannya. Atau ketaatan-ketaatan yang lainnya, secara umum dalam kebaikan dia bisa menurun karena safarnya. Hanya didoakan agar agamanya terjaga di sisi Allah, agar tidak terjadi pada agamanya sesuatu yang mencoreng dan mengurangi imannya. Terutama itu yang wajib-wajib, yang fardu. Nah, bisa pula karena safar orang melakukan yang haram, berbuat maksiat karena safar, banyak sekali. Mungkin dia anggap kekurangan bekal sehingga dia ngambil, nyuri atau apa, bercanda yang berlebihan. Al-Muhim, banyak perkara yang semua itu merugikan dan mengurangi agamanya. Makanya doakan agar dijaga oleh Allah agamanya. Wa amanatak, dan amanatmu, segala yang dipercayakan, diamanatkan padanya, baik itu yang untuk Allah, hak Allah, ataupun hak orang lain. Semua amanat. Mungkin kamu mendapat kepercayaan, dititipi orang uang, menjalankan usahanya orang, ada di tanggungan kamu, harta fulan sekian, fulan sekian, amanat kalau terkait hak orang. Maka dengan safar ini pula dititipkan kepada Allah agar semua itu tetap terjaga dan akan kamu tunaikan dengan baik, kamu lunasi, kamu bayarkan kepada orangnya, amanat. Karena sama seperti tadi, safar bisa menjadi sebab rusaknya amanat itu. Yang anggap lama ini, jauh, capek, banyak kebutuhan, namanya safar. Ada uang tapi milik orang, ini amanat. Kamu pegang uang fulan 5 juta, 10 juta misalnya. Entah itu cash, entah itu dalam rekeningmu. Wah, lagi butuh-butuhnya ini. Untuk konsumsi, untuk akomodasi, untuk transportasi, untuk ini, itu, hotel atau segala macamnya. Akhirnya, bismillah, kamu pakai uang orang. Gak amanat kamu. Itu uang orang. Kif kamu gunakan tanpa seizin dan keridhaan darinya. Safar bisa menjadi sebab semua ini. Makanya pula kemudian didoakan amanatnya agar terjaga di sisi Allah. Wa khawatima amalik, dan penutup amalanmu. Ini agar amalannya ditutup dengan baik. husnul khotimah, akhir dari amalannya baik, dan itu penentu. Innamal a'mal bil khawatim, dan amalan itu tergantung akhirnya, seperti apa akhirannya. Makanya orang diminta istiqomah agar kalau memang ajalnya datang, ditutup amalannya dengan kebaikan. Tidak sia-sia selama hidupnya dia berlaku beramal baik. Orang mungkin beribadah, taat, amal soleh, istiqomah, tapi na'udzubillah di akhir hayatnya ditutup dengan kejelekan. Dia berbuat amalan-amalan rusak, amalan maksiat, menjadi akhiran yang jelek, su'ul khatimah. Dan safar juga bisa menjadi sebab itu. Namanya safar. Masallallahu al-afiyah. Bisa kecelakaan, bisa ini, bisa itu, mati. Nah, dia didoakan agar ditutup amalannya jika memang ajalnya datang dalam kebaikan. Khawatimu amalik, mendapat husnul khatimah, itu yang disunahkan dalam doa bagi orang yang mau melepas temannya atau saudaranya, keluarganya yang mau safar. Astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Waffaqanallah lima yuhibu wa arda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillah.